Cayu, iki tasih wonten pamudutan saking Papa Yaji. Bapak nyuwun kalulut. Kalulut. Gandeng iki wis disengkuyung karo Danan Jaya video syuting, sound system Danan Jaya karo Asmara FM. Oh ngono. Taunono windonono nganti piko terus pripun Kang Mas mangsa dadak bisa lali cengkok garapan. Oh garapan. Regoni ya selak makmu mau aku luwe ya. Marang diko ingkang tuhu rino wengi dadi hati. Prasaja tur bisa ngomong mbak sing ngekong ya sarang ki Mas ya jane kurang katonyane nanging malang gawe linglung kandhe sak solah bawane elae saya nambahi setia jane kurang bagus, jane kurang sugih, neng kok ya seneng, jenenge lak kepelet. Lah iya jenenge ngono kuwi iki, jenenge jodoh ya ngono kuwi. Ora mandang bagus, ora mandang sugih. Kuwi ra kepelet to. Ning ati pawitane. Ati ku diresapi tenan lagu iki ya. Oh iya. Jane menopo sing dipatosi. Kejawi nolong kang suci titip pondo titip rupo yaktine tresno ati kan sejati suryane nanging malah gawe bingung sejauh gendek ini le bebasan orang luntur ke tresnaku. Tak terasa sepeteng madu yode woeng mahoni tak terasa gendi sing jami bunga susah tak lakoni. Saiki bareng Kang Mas. Yo jire lu jane menapa sing dipatosi